Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li adhimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Al-Fatiha lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratkal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-adhim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'an lil aziz, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ali Imran ayat 104. Dipun tafsiri dening Al-Imam Wahbah Zuhaili wonten tafsir Munir juz 4 halaman 33. Ya'murullahu ta'ala, Allah ta'ala perintah al ummat al islam nyata wong-wong islam, umat-umat islam, bi ayyakuna minha jama'atun, dalah salah satu di antara mereka, sekelompok di antara mereka, sebagian di antara orang islam, mutahassisatun bi dakwah, supaya gelem dakwah. Siapa niki sedaya niki khususan anggota-anggota aswadnya, khususan anggota-anggota saja, wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Ilal khairi, ajak-ajak maring kebagusan. Wal amri bil ma'ruf, perintah api. Wan nahi mungkar, lan nyegah perkara mungkar. Wa ulaikal kammalu, mereka-mereka sing sampurna sifati. Ya apa iku humul muflihun fid dunya wal akhirah. Mereka lah orang-orang sing bejo, sing bahagia, sing untung dunia akhirat. Sebab tugasnya amar ma'ruf nahi mungkar. Untuk ini kami segera pimpinan aswaja mengambil alih tugas niko. Kalau sering matur, tugas aswaja mbangil itu satu amar ma'ruf nahi mungkar. Nih, yang kedua mensyiarkan agama Islam ala ahlu sunnah jamaah. Ketiga mengembalikan kota Bangil, kota santri sebagai pusat daripada ahlu sunnah wal jamaah. Teman-teman, ini tugas kami. Tugas pulau. Mereka ini pulau suun datang anggota-anggota pulau. Anda berdakwah sebatas siji menjaga ketertiban, dua menjaga keamanan, tiga menjaga ketentraman, empat kita jaga kota Bangil dari aliran sesat. Ahmadiyah Syiah wajib kita telang, wajib merah. Bagaimanapun saya sebagai anggota aswaja pimpinan raja mengatakan mereka sesat. Mereka mengaku tidak terserah. Jadi monggo tugas kita anggota aswaja beserta pimpinannya tugasnya amar ma'ruf nahi mungkar. Dua, mensyiarkan agama Islam ala ahlus sunnah jamaah. Tiga, mengembalikan kota Bangil sebagai kota santri, sebagai pusat ahlus sunnah wal jamaah. Kula sering matur para bapak, kula tuwek. Kula sik cilik tahu betul bagaimana suasana bagi tahu betul saya. Masya Allah para habaib, para kiai ulama, masya Allah kompak, kompak, kompak, rukun, saling tolong menolong, saling hormat menghormat. Bareng tokoh si A, dia acak-acak gak karu-karuan, masya Allah, masya Allah niki pak. Mergane sekali lagi saya serukan pada teman-teman saya, anggota Swaja. Betul-betul ini saya serukan. Siji supaya menjaga keamanan. Dua supaya menjaga ketertiban. Tiga menjaga ketenangan. Empat mari kita usahakan kota Bangil kembali sebagai kota Aswaja. Setelah para bapak, setelah mohon maaf kejadian wonten ing kenep, waduh masya Allah, Aswaja tambah mumbu, tambah mumbu, tambah mumbul namanya, temenan itu namanya tambah terkenal lebihan sak Bangil kuda. Kadang-kadang pas suruhan arang-arang kerungu saiki nih wonten gini negara Belanda ini kan temenan sak donya Aswaja Bangil, Aswaja Bangil, Aswaja Bangil. Alhamdulillah, ini bersedia Allah Ta'ala. Semua Allah Ta'ala yang menciptakan. Kecelik orang si A, karena akan menghancurkan Aswaja, nyatanya tambah terkenal. Ini padahal anggota cari welek-welek loh, itu menang ini. Elek-elek, karena saya ganteng belas. Novel ya elek kono, Rozi, dia ada Rozi, ada Dura, ya ini wiran kaya ngono. Abdul Qadir, ngonim ya ngono elek kaya ngono. Si ganteng pimpinannya ke, wah, alhamdulillah. Tapi, masya Allah, alhamdulillah, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Malah ada pimpinan, pimpinan, pimpinan, pimpinan Bangil pun, di bapak, dan kalau saya sebutkan, Pak Nur, no pak, ternyata anak enang si tahaniku, meskipun tidak resmi. Beliau-beliau itu menjadi pahlawan Pak Nur. Ngoten jarine. Menjadi pahlawan. Kok ngoten pas bapak? Ini pasti dari. Ini kita sih ganteng. Aswaja. Ternyata arek enam itu pahlawan Pak Nur. Mengapa? Karena mereka memperkenalkan Aswaja seluruh dunia. Alhamdulillah. Niki sesuai ambik payah beliau-beliau ini payah-payah. Masya Allah. Muka-muka sedaya niku dengan balesai dini Allah Ta'ala. Kalau niki mau injing sewang datang Al-Habib Ahmad bin Husin. Beliau mengatakan ngeten, niki enten kanjeng Nabi. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man ra'a minkum mungkaron, si akan ingkar, mungkar niki. Akidah sesat iki mboten kaya perbedaane antara NU Muwahhid, tidak mboten, antara akidah lho niki temenan. Anda wajib wajib wajib menangkal niki. Dari Ustaz Ahmad, man ra'a minkum mungkaron, sapa ro perkara mungkar dibangil, falyughayyir biyadi, kalau mampu robahlah dengan tangan. Tabono. Tu karono. Jadi baiklah sati, tidak mampu. Fabilisan di sampean ini, fabilisan di amar ma'ruf nahi mungkar. Dene nurut, gak nurut, iku Allah Ta'ala, penang Allah Ta'ala. Inna kalan tahtiman ahbab, walakin Allah yahdi ma yasha. Nah, gak iso aja, ambil lesan gak iso. Fabikolbi. Ya hatinya aja. Ambil hatinya aja. Hatinya ikar, ya apa sih pulang di kukok ini. Kowe biar anake abe koyo ngene abe koyo ngene saiki dadi ngene ya apa kudu ingkar atine lek gak ngoten dari sahabat ben Husain wah wadzalika alfin pabirwatin walaisa fi warai dzalika minal iman ya habbatu khadalin. Kalau tidak ingkar hatinya berarti dia tidak punya iman, sebiji sawi pun tidak ada iman. Wah lah ini carane ngono lek ana kanca-kanca kula Aswaja terutama sing ngaji niki. Kalau si kili hati kalau saya terlalu hati, wadah hutan rek. Oh, nak sing ngaji. Ternyata lu ya kere, alhamdulillah. Lu ya kere sing ngaji. Kok nak ini nizan ni kira-kira. Kata alhamdulillah. Terima kasih, terima kasih. Banyak masalah. Malam rebo yang lalu aku perai. Mulai malam maulutan. Masuk mulut-mulut perkasa ngaji. Ini tok. Ini kau nak. Wa bi riwayatin wa laisa wara azalika minal iman hatta dalal hardalin. Kalau tidak hatinya ingkar. Bagaimana? Hatinya tidak ada iman sekerasa naudzubillah macam. Dadelek kuwasa ambil tangan. Kada mungkin lesan amar ma'ruf. Paling tidak hatinya ingkar ya apa sih fulan itu? Dari abib, dari ustaz, dari kiai kok ngene? Kalau Al-Habib Zaid bin Muhsin Al-Hamid tadi kula mau urip. Nur, apa Ustaz waran ya? Bapakku kiai, bapakku ustaz, bapakku tokoh masyarakat kalau tidak ngerti masalah Syiah takono mesti ngerti. Takono. Lek gak ngerti gak takon dipangan gitu Syiah menang. Mereka pinter segala macam cara. Wong nek kendep awan niku kalau tinggal niku dudu si Ambangil, Pak. Si luar Jawa. Sumatera Utara. Ambon. Di kosin Sulawesi Utara apa jenenge niku? Manado. Niku sing tengene kenapa niku lho. Ono kiai siji ono kono. Semplok iki ya, wonten. Ono kono. Durung apa usah nak kono Joko-Joko, sawet tinggi Joko ngeten. Jadi kami dijebak lho wonten dari pinteri. Mereka dengan segala cara untuk menghancurkan ahlu jamaah khususnya awas jemangin. Insyaallah ndak isa. Insyaallah barokai Al-Habib Ahmad bin Husin muga-muga nggih. Barokai Habib Ahmad bin Syekh, barokai Habib Zaid, barokai Habib Umar bin Abdul bin Saleh. Barakah Hasyim Al-Kaf, barakah Habib Nizar bin Ali bin Salim, barakah Habib Akil bin Abdullah, semua kiai-kiai saya, Habib semua berdoa, mudah-mudahan aswaja khususnya diberi kemudahan segala urusan dini Allah Ta'ala. Amin ya mujibah sa'ilin. Malam-malam informasi saking penting lau yang ngoten Pak Nur lari 6 sih ditahan itu pahlawan dari ini. Kau sih pahlawan iya, karena mereka hakikat ditahan. Tapi dengan ditahannya dia itu aswaja, sehingga saya sak bangil, kok sak dunia berumur kate. Di SMS beliau itu, toko Belanda. Pak, apa sih aswaja itu? Dan siapa toyol si A itu? Takkan orang dulu, iya. Aswaja takkan aswaja. Siapa toyol si A? Alhamdulillah, anak toyol ini cocok sama gue. Ini kenal saya juga alhamdulillah. Mantang-manteng niki. Mantang-manteng niki masyaallah. Nang Polda balak-balik. Kang ngurusi hari ini. Iki gak ngurus hari ini alhamdulillah. Masih kula gak ngurusi hari ini. Nggih kerep-kerep niki. Ganjaran apa? Jadi Habib Ahmad bin Husain ka ono nur. Wali teko sia gak ono. Kabeh wali teko ahlus sunnah wal jamaah temenan niku. Satu pun tidak ada wali dan si anda ada. Mungkin malam Rebo sama tak wacana niki lho. Niki saking Habib Najib bin Saleh bin Abu Bakar Al-Habas niki Habib no. Bin Saleh bin Abu Bakar Al-Habas niki tak wacana niki ya apa? Ya Allah hadis ya orang Syiah itu hadis. Meleceh entek-entekan tengkai jenazah Muhammad menengai semen dosa sampean. Niki si wajib kita dakwai niki. Yang wajib kita benahi, yang wajib kita luruskan. Waduh, lek semono cono iki muta-muta sampean. Ini Habib Najib yang beli saya. Masyaallah. Alhamdulillah. Informasi maling. Al-Habib Salim As-Satiri memantau kita. Waduh, Hadramutana lho. Beliau dengar Aswajam Bangil. Alhamdulillah. Kita mboten kepengin apa-apa. Tak takabur, tak riak, tak ujub kita. Tapi Allah Ta'ala yang anu. Allah Ta'ala yang menunjukkan itu. Sangking apa? Sangking ikhlas kita. Ya itu berarti bayaran juga oleh. Habib Wakil, Alhamdulillah. Tapi Alhamdulillah. Ini sing ganteng, cak nyamul aswajai kita. Lihat ni elek kafenya. Aja nih, Habib Saleh mendukung sangat, mendukung sangat. Malam-malam informasi saking toko di sing pejaga kulon, ngeten pun ini. Pandur, niki pemerintah daerah Pamekasan. Kata beliau, pemerintah daerah Pamekasan niku usul kepada pemerintah Jawa Timur untuk membubarkan, paling tidak membekukan kegiatan Ahmadiyah dan Syiah. Alhamdulillah. Menang keluar gara dosa wonten ya. Pemerintah Pamekasan, pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan itu usul kepada Gubernur Jawa Timur untuk membubarkan, paling tidak membekukan kegiatan Ahmadiyah. Jelas Ahmadiyah. Jum'an ini kita kaji anu. Sesat Ahmadiyah. Jum'an ini gila. Kita sesat wis. Tapi ini tak. Usulnya Pamekasan. Jangan Ahmadiyah tak. Si aja begitu. Ini sebagai meresahkan masyarakat. Kalau ini berhasil. Oh insyaAllah Jawa Timur. Hasil kata. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdina shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Dari itu sekali lagi pada adik-adik saya khususnya angkot waswaja sampai lek ngaji nang ndiae jangan sampai membuat onar. Jangan sampai buat kacau. Jagalah ketertiban, ketenangan dan keamanan. Kalau itu nanti terjadi keonar lagi, sekolah sebagai ketua lerai kula teman. Saya berhenti. Timbangnya dia ada endeng-endeng polisi belain aku lho. Enggak tahu ngeloni bojo di endeng polisi, wis leren-leren di soal bayaran hari. Jadi terjadi keonaran seperti ini sampai anak-anak ada yang di apa ditahan nam itu. Keluar kali. Yang wati bang nyambangi. Ini seger-seger rei. Yang guyang-guyung ngoten ya di opera. Cuma sayangi turune rupane kok kadung men rupane nisor dan ini. Habisan sekarang alhamdulillah. Habisan pendahatan baru gerak sekarang alhamdulillah. Hai Hasan Asgab dari Gresik juga gerak. Tertani dangeli lho. Ustaz Harisun sing biasa menengahe gerak pisan alhamdulillah. Ustaz Kaswal Anwar geng Sarwani asli meneng gerak pisan alhamdulillah. Ini semua ya barokah sing ditahani kuwi. Lek carane ngene, aku gelem tahan. Temen gelem tahan aku. Tapi asal bojoku ae lho ya. Aduh, enak. Kita ali bojo alhamdulillah. Ini masalah keamanan di Nagil ala jangan gelisah, jangan susah, jangan bingung karena sudah ditangani. Malam-malam kami mendapat jaminan dari polisi, insyaallah nanti enggak lama kenti apa dan luar alhamdulillah. Ya napa sing sekolah ono, sing bojone mabrik ono. Kayak ngene-ngene saken wong tuane. Niki lho Pak. Jadi sampai jadi aswad jadiku alhamdulillah diangkat derajat kini Allah Ta'ala. Menandunya diangkat besok akhirat insyaAllah saman melbu sarang-sarang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakin si yakin-yakinnya sudah. Apakah kanjeng Nabi paling senang delok siang kalau gak marmaru gak mungkar. Paling sembahyang, kape sembahyang. Poso Ramadan, kape poso. Ngaji Quran kabeh ngaji Quran tapi jihad belum tentu. Apa marah belum tentu semua. Lah iki lho. Terus tamat lho. Dadi kula jadi beliau niku tadi lagi lalu sembahyang kabeh sembahyang. Poso kabeh poso tapi orang yang amar ma'ruf orang jihad enggak semua orang. Dadi berarti wau. Berarti orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan. Lek gak ngerti napa, hai sae diwaca rungokno. Rungokno. Iki kula kitab niki hadiah saking Gusti Idris bin Ki Hamid Waliullah Pasuruan. Isnasar. Rungokno ya. Rungokno. Kak tutuk lho masyaallah, kak tutuk pun. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengatakan, beliau sih orang siapa mengatakan, wa kata subim dan fanatik mereka orang-orang Syiah. Fi tasmiyati umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi umat kanjeng Nabi ini loh Al-Qur'an kuntum khaira ummatin. Kuntum khaira ummatin. Al-Qur'an. Tapi mereka mboten. Ummatun mal'unah. Oh, dari napa? Dari Allah Ta'ala itu ngarani sampean bagus-bagus si umat, tapi orang Syiah untuk sampean dikatakan umat-umat yang mal'unah. Karena menengayok gendeng sampean. Ini kita monggo. Jadi Allah Ta'ala mengatakan kuntum khairu ummah, khairu ummah. Kuntum khairu ummatin ukhrijnat lil malik. Wasatul litaku syahadani kok gatan ose mengatakan iki. Wa qad azhi fi tamam ummat mu'ad al ummat al maluna wa lam yaltafitu ila qaidalah kuntum khairu. Mereka ndak melihat firman Allah Ta'ala kuntum khairu ummatin. Ini kitab Isnasariyah halaman 285. Entemali niki rumakno mali. Wa ka qaulihim dan sebagai ucapan mereka orang Syiah, inna ahlas sunnah sampean ahli kula semua hadir, inna ahlas sunnah syarrun minal yahudi wan nasoro. Awisa. Isa padiku elek di mana yahudi nasrani. Meneng ae, goblok sampean. Meneng. Lah sampean meneng ae, berarti Anda tidak punya iman sama sekali. Jadi harus punya ghirah, punya kecemburuan tentang agama. Jadi acak-acak ini meneng ae nopo sampean. Saya tidak menyuruh apa-apa, cuma sama wajib amar ma'ruf nahi mungkar titik wis. Dengan cara tenang, tentram, kondusif menjaga keamanan. Jangan buat onar. Itu tugas sampean. Semua wis wajib amar ma'ruf nahi mungkar beserta menjaga ketertiban, keamanan, ketenangan. Ya napa niki lho? Wa taqaulihim inna ahlussunnah syarrun minal yahud. Bahwa orang ahlussunnah padahal kan jadi dawuh. Sataftariqu ummati ala salasin wajib ina harqatan. Qulu benar. Illa wahidah. Besok umatku akan terpecah belah menjadi 73 kabeh rokoknya kayaknya nanti. Kecuali satu. Bah, Rasulullah, sinten sing jeniku? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Yaiku kelompok-kelompok sing nurut aku, Ahlussunnah. Wa ashabi sahabatku, jamaah, Ahlussunnah wal jamaah. Dadan abang Syiah, Ahlussunnah jamaah syarrun minal Yahudi tumona, tumona sampean. Ayo napa lah macam. Terus rumah nama ne, kupingi, ya, pegel aku. Bagai bayaran. Rumah nama gini, niki sing ajaib mali niki. Pami makai dihim anam yak taruna. Gaya fitnah, gawe-gawe ala Nabi, jadi kajian Nabi dawung ini. Jadi kajian Nabi, mustahil, mustahil. Tapi mereka mengatakan dari Nabi. Bagaimana? Latus alu syiah aliyin yaumal kiamah. Lek uang dati syiah isina ali. Dati kelompok ali. Besok dari kiamat, gaya takoni. Langsung, belum sargo. Perasaanmu suara bapakmu. Lagi ini mantang-manting sembahyang poso maca Quran balak bena masjid iku perlu de oleh bidal talab mlebu sarga ribet tenis pokok cina ali sarga wis latus alusi atau alien ya berkemah ansohiroten dosa ciri kaya takoni wal kabirat gede kaya takoni enak irek batu badal syaitu bil hasanat apa sing wong syah elek ganti api, api, api, api tanpa dihisab. Padahal Quran mengatakan wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki, tiap-tiap manusia niku dicatetane di kolom-kolom gulune iki. Mulai balik sampai mati nek iki tertane. Dalam malaikat, wah, Abdul Qadir Ghani kuwi ahli sembahyang berjamaah. Waduh, ndelok tertane iki ya, wah, bijine 8 9 10, 8 10, swarga Rasulullah. Bijir walu sama sepuluh dari ini barang usia ini si ayi wadah biji ini loro ndol sekuah loro jendol si jilur noko yakin yakin ya sini wah ini biasa mutai dulu aku kena ambil ini gepeng ya juga goreng itu pangeran roh Allah Ta'ala tampak perso malaikat roh ini rupanya ambil ini kok gepeng biasa mutai ini bila bijine siji loro jendol siji loro jendol wah iki Udin Udin iki rabiyo mumpung durung kiamat kon kon kiamat ora durung rabi rugi bener kapan undangan iki ya undangan anjing ne ustaz bijine kalam billah wanau sawang kolam niki cerita jenabi kalau Allah Ta'ala la u'adzibu hadan wala aliyan wa in asoni ngeten ade aku gak bakal nyiksa wong sing jenenge mengangkat Ali sebagai wali mengangkat Ali sebagai penguasa senajan pasir tanganku jadi Allah Ta'ala ngoten jenenge aku gak bakal nyiksa wong sing mengangkat Ali sebagai khalifah senajan wae sing karo aku. Lek ngono carane, telune apa? Hukum-hukum haram halal, mubah ngono. Telune apa gak ngono-ngonoan? Lek gak ngene-ngenean. Masyaallah. Ali. Betul kabeh kula niki. Niki hakikatus Syiah. Hal yumkinu taqabru ma ahli sunnah? Apakah mungkin mereka dipersatukan? Mustahil. Karena apa? Karena beliau mengatakan karena mereka punya rukun iman dewe, kami juga punya rukun iman dewe, jadi tidak mungkin mustahil. Tak cuma kali kulo Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an betul, Umar Khattab radhiyallahu an betul, tapi mereka betul laknatullah ya apa iki ya napa iki Umar Khattab laknatullah lek laknat berarti kanjeng Nabi niku kuburane jejer ambek wong sing dilaknat. Madinah Rasulullah, Abu Bakar, Umar, dua-duanya kafir. Aduh lain. Muga-muga kanca kabeh sing hadir pake iki alhamdulillah. Kok dengaran akeh rek? Kok dengaran akeh? Ya? Kangen lah. Dengaran akeh. Alhamdulillah Allah. Kok nek situ kono bodho kedang zen rek ya. Ada sing fulus ya apa sing ya? Bosku fulus sing buri lho nek. Masyaallah. Hakikatus Syiah iki terangaken ngeten. Rungokno niki, rungokno niki. Nggih. Qala Muslim niki tokohnya Syiah mengatakan Abdul Husain Syarfuddin Al-Musawi mendengarkan di anna Aba Hurairah Abu Hurairah si sahabat yang terbanyak merawikan hadis lebih daripada 5000 hadis itu rawinya sahabat Abu Hurairah nama aslinya Abdurrahman bin Sohor. Abdurrahman bin Sohor ini dipenparingil ilmu laduni diring kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tuh setan menembek Islam. Islam dihijrah waktu hijrah niku, tapi hadisnya luar biasa. Niki, jadi wong sia. Bi anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu kana munafiqon kafiron. Ayo wis. Abu Hurairah radhiyallahu an yang bawa hadis yang terbanyak lebih daripada 5000 hadis kata orang-orang Syiah iku munafik wong kafir. Berarti lering lho dampake, berarti hadis-hadis yang dibawa oleh beliau palsu kabeh wong munafik. Lha niku. Terus apa? Cekel hadis wong saya, wong si ae cekelen. Ngono lho karepe ngoten. Berhubung hadis yang dibawa oleh orang itu lebih banyak, paling banyak Abu Hurairah, Anas bin Malik, Aisyah sendiri yang paling banyak. Dadakan munafik kafir. Sopo hadis sing dicekel? Ya hadis si ae, mbok. Ngene tok sampean. Temenan. Ya Allah, masyaallah. Mun pun susah-susah ben. Kana munafik kafiran wa anna Rasul qad akhbaro an bi annu min ahli nar. Pokro. Kanjeng Nabi pernah mengatakan bahwa Abu Hurairah termasuk ahli neraka jare orang Syiah. Endi hadis e? Sing sahih. Ya ora kaya sama mereka sendiri. Jare niki wa anna Rasul qad akhbaro andu bi annahu min ahli nar. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini juga tercantum dalam kitab As-Sunnah. Karena dokter Mustafa As-Sibak itu lo gak ada kitab. Di paringnya Habib Ahmad bin Husin, niki dari niki Habib niki Habib Badi Idris. Terus malih niki. Niki sing paling ajaib niki. Salah satu ciri khas orang-orang Syiah, rungokno. Satu, mengkafirkan sahabat. Wis umum niku wau wis. Abu Hurairah kafir. Abu Hadi Bakar Siddiq kafir, Umar kafir, Utsman kafir, is ngono janganan bagi mereka. Dua, al-la'nat alal asl awal. Melaknat generasi pertama. Semua generasi pertama dilaknat kate. Lebih-lebih sahabat. Sing tetep melok kanjeng Nabi papat tok. Miqdad bin Aswad, Abu Salman Al Farisi, ya, Bedal Al Fari, Asal Gani, ini kutak siapa ni kutak si jari ini si tetap, ya Allah, lek papat tok membesar, gosing lain rokok kape, koyok koyok, swargo ni sepire, siapa tegel besar go sepire ini, ada nang rokok bareng bareng, enggi, ayo saman kali pulau, Nur, abak kiai. Kon lulus sarga. Tapi wong papat tok. Mboten mboten. Rokok akeh, wong akeh rokok ae enak. Wah, kumpul ludin barang. Kumpul kader. Oh, ni barang alhamdulillah meniki. Yang ketiga, yang paling bahaya. Yang paling bahaya takhriful Qur'anul Karim. Lek kula kali sampean, Qur'annya, ya niku wis Qur'an kita itu. Ayatnya 6666. Tapi Qur'ane wong Syiah 17.000, 3 kali lipat besarnya daripada Qur'an kita. Dari montol-montol ini nggowo erek. Montol-montol nggowo e. Nggowo sak bunar saras ten montol-montol. Lah maca ning mana? Kirangan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kenal di Quran Syiah, saya di gowo imam terakhir. Kok nanti nang gowo? Kapan itu nak ada di hari kiamat? Saya mau cakap siapa dulu? Oh cemburu temenan ni ki, cemburu. Wong si orang orang ni diwajo kok. Seng pitulas ayu mana wajon? Jadi kocok-kocok Syiah pada baca ngowo Quran, ngeloni bojo apa? Mesti ngot namanya. Jadi Qur'annya mereka orang Syiah saiki digawa imam terakhir Imam Mahdi Al-Muntadhar nang di yang jero guwa. Kapan metu ning kok kali di kiamat? Pada Qur'ane kan sumber hukum. Qur'an itu sumber hukum, halal haram oleh dari Qur'an. Sunat mubah oleh dari Qur'an, makruh oleh dari Qur'an. Dan Qur'an gak ono ngapain nang di ayo. Mangabe namane hukum wong Qur'an gak ono. Akal diketar akal. Jadi Quran sebagai sumber hukum agama Islam di samping As-Sunnah. Lewong NU mboten, Al-Islam mboten. Papat Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, Qiyas. Ini sing ittifaq. Semua ulama-ulama donya papat sepakat. Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas. Yang tujuh tidak sepakat. Istishab, Istihsan, Al-Uruh, Al-Sadadari'ah, Adamaliniku, Madhawan Qoblana, Madhaw Sahabah. Itu kabeh. Ini sudah sepakat. Pasti jidin, Merhotab radiyallahu antakon. Ya apa? Kanjeng Nabi tahu daungi tenang. Iya. Madhaw. Ini kanjeng Nabi tahu daungi tenang. Madhaw mengatakan, malah-malah bersedek, ikmengi kanjeng Nabi. Gai. Kita ambil. Itu madhabi, jidin iku, sahabat. Madhaw sahabat. Jadi para khotob takkan sahabat ya apa kanjeng Nabi tong ini ngate. Malah hukum ini dipakai lah para tetri sirat Allah dipakai. Iki Pak. Jadi semana kali kula para bapak para sedaya saya supaya mengetahui bahwa mereka-mereka orang Syiah betul-betul sesat dan menyesatkan. Sesat dan menyesatkan. Gak ngono. Kok akeh temen sih iki? Kuatir aku piye dimonterasi enggak ta? Kok hebat temen ya? Masya Allah. Terima kasih. Ndi Bang? Yang keempat, hukumatul duali al-islamiyati wa qadba'u wa kullu man ulama wa kullu ulama iya tawahisu. Fi kutub Syiah ayat apa ya ono Pak ya apa pemerintahan-pemerintahan Islam dan semua penguasanya dan semua ulamanya semua tauhid kabeh iki opo karepe dhewe karepe ya apa pemerintah Islam seperti Mesir Kuwait Maliniku Syria menapa niku niki niki eh? Niku kan pemerintah Islam. Kujemali niku Saudi Arabia, Syria, semua pemerintah Islam itu bagi orang-orang yang sehat. Kape tohut kape, kafir kape. Iki opo-opoan lah ngerti-ngerti. Niki. Empat, hukumatu dualil islamiyati wa qudbatuha penguasanya wa kulu ulama iya kiainya tawahisu tohut kape. Setan kabeh la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kutub Syiah sing limo termasuk kula sampean rungokno kullul firatil islamiyati semua kelompok-kelompok Islam termasuk aswaja kelompok-kelompok Islam kullul firatil islamiyati kafiratun. Apa sebab? Karena bukan Syiah. Ngono lho karepe ngoten. Tapi Allah taala, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Orang Syiah sejak Utsman bin Affan sudah ada. Malah waktu Zainal Abidin mulai berkembang, terus berkembang. Jadi sudah 1400 tahun. Tapi tetap mawon. Tidak bisa berkembang karena tidak mendapat ridho dari Allah Taala. Mantul loh, kaono, ayo pengajian Syiah tidak ada. Pengajian aswaja, wadah dadah kei, sepanduk aswaja, waduh. Sebicara Abdul Qadir Hodim, alhamdulillah. Berani, mereka tidak berani. Wong muncul dan begini waktu peristiwa waktu mana paham kok? Balik satu tidak ada. Nabi Umar Al-Ghazali. Marah tangki enggak ada. Menghadapi beliau-beliau ini kan wani. Kenapa? Karena mereka yang enggak berterima kasih Allah Taala. Tidak mendapat dukungan Allah Taala dan tidak mendapat pertolongan Allah Taala. Niki, Pak. Wa kullul firqatil islami mal kafiratun maluna khalidatun finnar. Jadi semua penguasa pemerintah Islam, ulama-ulama Islam, alusajemel kabeh neraka kabeh. Khalidan fiha, neraka sak jerujun neraka. Terus illa si'a sing swarga. Iku wis. Lek ulama-ulama wong-wong Islam mlebu neraka kabeh, kaya-kaya swargane sepi. Padha-padha muser kok sepi, nang rombok ana kok ndolek gayam ya. Pegel aku. Enak. Akeh gayam. Akeh sing butir-butir jeneng kuwi dikene-kene ana jeneng ngene iku. Boten sing sing kecut ya jenenge. Cuwet, cuwet, cuwet, cuwet. Masya Allah. 6 Al-jihad fi syi'am ahlul imam antarat ta'atu haramun. Jadi sampai berjuang tidak dipimpin oleh orang Syiah, berjuang apa saja hukumnya haram. Jadi kesimpulannya, jadi opai berjuang opai harus pimpinannya orang-orang Syiah bagi mereka. Ini bagi mereka macam itu. Dari itu niki karangane ulama-ulama Sidogiri bahasa Indonesia. Rungokno niki. Titik mawon karo guyar wis. Pegel kula nggih. Ngrasakno si pegel niki. Halaman niki Sidogiri halaman 21. Sebab kebanyakan akidah-akidah Syiah dibangun di atas dasar kebencian. Jadi kenapa? Dari rasa ukhuwah tidak ada sama sekali. Tidak ada. Rasa tolong, menolong tidak ada. Padahal Al-Quran watawasau bilhaqqi watawasau bisabr. Al-Qur'an mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Iki mboten. Kebanyakan akidah kita Syiah dibangun di atas dasar kebencian, fanatisme dan ambisi politik. Mulai teko lurah lah iso Syiah, sampai Pak Camat Syiah, sampai bupati Syiah, sampai gubernur Syiah, sampai presiden Syiah. Mbok. Nek kabeh Syiah ngono bolong kabeh nek perawan iki, dimutai kabeh. Temenan. Lek mulai teko lurah Syiah, aja rabi din. Wis mutawae wis enak kata ganti kon. Masyaallah. Sudah kiri. Pun, iki terakhir mana? Terakhir mana itu ke Ain Najib ta wacana niki. Ketungguyu kok. Ketungguyu. Masya Allah. Dalam kitab Syiah, secara terus terang Khomeini mengungkapkan bahwa ketiga khalifah Abu Bakar, Umar dan Utsman serta para sahabat lainnya adalah orang-orang yang suka mencari kesenangan duniawi dan sejahat-jahat manusia iki ya napa. Niki napa? Padahal kanjane wonten dawuh ngeten, kula tulis pau. Muni ngeten kanjane Nabi dawuh. Dawuh kanjane Nabi Abu Hadi Jabir, innallaha ihtara ashabi ala jami'il alamina. Jadi semua sahabat kanjeng Nabi dipilih oleh Allah Ta'ala kecuali Nabi dan Rasul, mereka masih pangkat Nabi Rasul. Jadi Allah Ta'ala milihno sahabatku iku atas pilihannya Allah Ta'ala, berarti sahabatku iku kabeh bagus, kabeh saya kabeh. Wahtaroli minum arbatan ini kau ya apa nih wah wahtaroli arbatan, dan Allah Ta'ala milikkan untuk saya 4 sahabat, Abu Bakar, Wa Umar, Wa Utsman, Wa Ali. Wajalum khairu ashabi, mereka dijadikan oleh Allah Ta'ala sebaik-baik sahabat. Tapi wa fi ashabi kullihim khair, semua sahabatku baik. Dadak nika diterangkan oleh Khomeini, Tuyul Khomeini mengatakan bahwa semua sahabat adalah orang yang suka kesenangan duniawi dan sejahat-jahat manusia. Pilih sapa sampean, terserah. Lek milih Khomeini, kafir sampean. Lek milih Kanjeng Nabi, surga sampean. Muka-muka sedaya tiba ridani Gusti Allah Ta'ala. Ya Allah, muka-muka sedaya tiba ridani Gusti Allah Ta'ala. Tinggal waktu 3 menit. Barangkali ada pertanyaan atau pengumuman, silakan. Sementara aku lahir ucapan ihdina shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jami'ah Ahlus Sunnah wal Jamaah menganjurkan kepada seluruh segenap anggotanya untuk melaksanakan sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya, apabila idza dhaharatil fitan, apabila bermunculan fitnah dan tidak dan fitah-fitah, fasubba ashabu, di mana sahabat Nabi dicaci maki. Oleh karena itu kami mengharap kepada segenap anggota aswaja, fal yubhir alim, keluarkan ilmunya, fayubhir alim irman, ilmu bapak dan semua anggota aswaja, terangkan kepada masyarakat bahwa Syiah adalah batil. Kalau tidak, ancamannya adalah fa'alai laknatullah wal malaikati wal nasi ajmain, la yakbalullah minhu syarfan wal adlan. Ini adalah anjuran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepada jami'ah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan juga sampai kepada orang-orang yang mendengarkan. Oleh karena itu, kepada jami'ah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau masih menghargai pimpinan Kiai Nur Kholis, ikutilah Kiai Haji Nur Kholis. Jangan melangkah yang lebih jauh melebihi daripada Kiai Haji Nur Kholis Bestari. Harapan kami, tolong diperhatikan. Dan saya mau tanya, yang adakah daripada habaib atau nabi atau ahli bait itu mencaci maki para sahabat? Pertanyaan saya itu. Pertanyaan. Iya. Adakah para nabi dan ahli bait nabi yang mencaci maki sahabat? Hadisnya ada enggak? Tidak ada, satu pun tidak ada. Kalau ada, Habib kok dari Syiah mencaci masyarakat, kata Habib Khudor, itu bukan Habib, mantan Habib. Saya sekolah jawab niki, kalau ada Habib kok melok Syiah dan mencaci maki sahabat, itu bukan Habib tapi mantan Habib. Serah asalnya ada, buktinya ada. Kalau bertemu goro, dalam kalau goro dosa gulon ni. Habib dari ini mantan apa? Ini dul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya yang pada intinya kita sepakat bahwa si adalah sesat pada intinya. Tapi yang saya tanyakan, aswaja yang dipimpin oleh Ustaz Nurholis, kenapa tidak di bawah naungan Nahdlatul Ulama, tidak di bawah NU? Ini yang menjadi pikiran saya. Di TV dan sebagainya itu bukan aswajanya NU, kan saya prihatin. Itu saja, terima kasih. Supaya kalau aswaja ini di bawah naungan NU, saya yakin lebih kuat. Terima kasih. Amin. Alhamdulillah. Pertanyaan yang sangat penting. Pertanyaan yang sangat penting. Kalau NU itu melalui jalur organisasi, ya, melalui jalur organisasi, dan itu harus taat dengan pimpinan, mulai teko kecamatan, MWC, cabang, wilayah, sampai PBNU harus cabang. Nah sekarang maaf, NU sendiri mensikapi SIA redu melempem hari deh. Iya. Kalau NU itu tegas sejak dulu-dulu, saya bergabung dengan NU. Aja diadu-adu ndale dhewe ae lho. Kiai-kiai NU menengah ae lha yo apa iku? Betul. Bukan kula lho, Pak Hidayat nggih, kan saya. Kenyataan gitu. Umpama kiai nen. Iya, makasih ya. Cocok. Umpama kiai NU itu Masya Allah berjuang untuk Ahlus Jamaah, sejak dulu-dulu saya bergabung. Oh, saya NU hari mbakku NO, bojoku NO, alhamdulillah ya. Bojo maneh. Ah, ini loh. Kami lebih NO daripada NO-nya. Apa sebab? Sebab kami betul-betul mengemban tugas Mbah Hasyim Asy'ari. Harus ini ditangkal si ini. Ngono, lah NO ini boten are. Lah iya, jadi kami lebih NO daripada orang NO. Apa dul? Ini durai pas lari gayo, eh bro. Iki yang banyak iki durai. Ya, NO-nya Yai Hasyim Asy'ari. Iya. Ya, aswaja NO-nya ya. Iya, betul betul. Iya. Kayak ngomong durai ya. Aswaja NO-nya Mbah Hasyim Asy'ari. Umpama kaji dayat NO itu seluruh berjuang untuk Ahlus Jamaah sejak dulu-dulu saya bergabung. Lapa enggak aswaja payah-payah kayak kadang-kadang polisi, iya. Malah ke NO po. Lah berapa NO melempem. Ya, saya iso-iso ini Pak. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allah razikna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan damasi'a. Allah waj'al auladana talamidana min 'ilmi wa khaybar tajanna wa yun. Rabbana hab lana min azwajina mithlana imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina 'adzaban nar wa adkhilna bi rahmatika alamin. Wassallallahu alaihi wasallam. Kae kok akeh temen dungaren. Lha kok dungaren akeh temen.